adalah dasar, pondasi, seperti orang yang hendak membangun sebuah bangunan, maka awal yang dibangun sebelum dia meletakkan apa yang ada di atasnya adalah bangunannya atau pondasinya, dasarnya. Maka kalimat La ilaha illallah muqaddamun ala kulli sa'iri arkanil Islam. Naam, ala sa'iri arkanil Islam didahulukan. Fabarakallahu fikum. Maka seorang yang tidak perhatian dan tidak peduli dan meremehkan dalam pembangunan dasar atau pondasi ini, maka bangunan yang dia bangun di atasnya itu akan roboh. Tidak akan kuat. Maka demikian pula barakallahu fikum amalan dalam Islam ini. Amalan apapun yang kita lakukan, semua bentuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, jika dibangun di atas dasar yang rusak, jika dibangun di atas fondasi yang tidak kokoh, maka dia pun akan hancur. Naam. Allah Jalla wa'ala tidak akan mungkin menerima amalan tersebut yang tidak dibangun di atas tauhid, yang tidak dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Jalla wa'ala. Contoh yang ringan saja. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan." Siapa yang datang kepada arraf, kepada peramal, tukang ramal, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu dari perkara gaib, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Wa hadza wadih. Ini perkara yang sangat jelas. Ikhwan fillah na'azzakumullah. Kemudian kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan dengan ikhlas, dakhala al-jannah, maka dia masuk surga. Wa hadhihi fadilatun 'azimah, dan ini fadilah, keutamaan yang sangat besar bagi mereka-mereka yang mengucapkan kalimatul ikhlas, bagi mereka-mereka yang mengucapkan kalimatul tauhid dengan qaid, dengan batasan, dengan catatan, bi annahu yaquluha na'am mukhlishan min qalbihi, dia mengucapkannya dengan penuh keikhlasan dari hatinya. Lalu beliau rahimahullahu taala menyebutkan bagaimanakah gambaran seorang yang mukhlis, seperti apakah kriteria orang yang ikhlas di dalam mengucapkan kalimat tauhid tersebut, di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga dia akan mendapatkan janji Allah Jalla wa'ad bi annahu yadkhulul jannah, bahwasanya dia akan masuk ke dalam jannah Allah Jalla wa'ala. Kata beliau rahimahullah, wal mukhlis, dan seorang yang mukhlis itu adalah huwal ladzi yafhamuha, yang memahami maknanya. Jadi laisa mujarradal lafaz, bukan sekedar dia mengucapkan begitu saja kosong dari makna, tidak tahu apa pengertiannya. Nah, atau bahkan barakallahu fikum, dia memahami makna lain dari makna yang keliru dan batil dari ma'ani la ilaha illallah allati tufassiruha ahlul batil, dari makna-makna la ilaha illallah yang ditafsirkan oleh ahlul batin. Di antara mereka, kama za'ama ulama ahlul kalam wal falasifah, sebagaimana yang disebutkan para ulama ahli kalam, ulama-ulama filsafat, bahwasanya makna dan pengertian atau tafsir dari kalimat la ilaha illallah adalah bi annahu la khaliqa wala raziqa wala mudabbira illallah. Tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rizki, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Ikhwani barakallahu fikum, wa hadzal i'tiqad, wa hadzal mu'taqad, keyakinan ini adalah keyakinan yang salah, keyakinan yang kurang. Sebagaimana antum telah pelajari pada bab sebelumnya, bi anna tauhid yang qasimu ila kam qismin, terbagi kepada beberapa bagian tauhid, ila anwa'ihi as-salasa, terbagi kepada tiga bagian, tauhidur rububiyyah wa tauhidul uluhiyyah wa tauhid al-asma wa sifat. Dan apa yang mereka sebutkan ini barakallahu fikum hanyalah masuk dalam satu jenis tauhid, yaitu tauhid apa? Tauhid ar-rububiyyah. Idzan hadza tafsir tafsirun naqis, tafsir yang kurang. Bal naqulu bi annahu tafsirun batil, bahkan kita katakan bahwa ini adalah tafsiran yang batil. Mujarradul iqrar bi tauhidir rububiyyah, maka sekedar pengakuan dengan tauhid rububiyyah, lam yudkhil ahadan fil Islam, tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam, wala yunjihi min azabin nar, dan tidak menyelamatkan dia dari azabun nar. Limadha? Pertanyaannya kenapa? Naqul li annal musyrikin fi zamani Rasulillah shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi yuqirruna bihadha at-tauhid. Karena kaum musyrikin di zaman Rasul, mereka mengakui tauhid ini. Sekian banyak ayat menjelaskan. Jadi mereka bukan orang-orang yang tidak kenal Allah. Mereka bukan orang-orang yang menentang bahwa Allah pencipta alam semesta ini, bahwa Allah lah zat yang memberikan rizki, bahwa Allah Jalla wa'ala yang menguasai arsy yang agung. Lah, tidak sama sekali. La yunkiruna hadhihi al-asya, mereka tidak mengingkari perkara-perkara ini. Qala Jalla wa'ala, di antaranya Allah katakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka pasti akan menyatakan Allah. Fabarakallahu fikum, dengan pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah Jalla wa'ad, qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tetap saja memerangi mereka dan mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana kata Rasulullah, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagian yang lain menyatakan bahwa pengertian dari la ilaha illallah adalah na'am la ma'budu illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Maka kalimat ini mengharuskan bahwa apapun yang disembah, maka hakikatnya itulah Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau ada orang yang menyembah batu, berarti batu itu adalah Allah. Ada yang menyembah pohon, maka pohon itu dialah Allah. Naam. Fa ikhwani fi din azzakumullah. Atau apa yang ma'ruf dari terjemahan-terjemahan yang umum di masyarakat kita, ketika mereka menyatakan bahwa pengertian dan tafsir dari la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Wahada yukhaliful waqi, ini menyelisihi realita. Kalau dikatakan tiada Tuhan, selain Allah, fahunaka alihatun katsirah. Maka di sana ada banyak Tuhan yang dipertuhankan oleh manusia. Wa fil haqiqati laysa ilahan. Namun hakikatnya itu bukan ilah. Di antara manusia ada yang mempertuhankan Isa dari kaum Nasara. Di antara orang Yahudi ada yang mempertuhankan Na'am barakallahu fikum Uzair. Dan sekian banyak manusia yang mempertuhankan selain Allah. Wasammallahu na'am ilahan. Allah menamainya juga dengan ilah. Dalam ayat disebutkan, apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Bagaimana pendapatmu tentang seorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Naam, sebagai Tuhan. Dalam hadis juga Rasulullah menyebutkan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud ad-dirham. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Artinya, mereka telah menghambakan dirinya kepada dunia. Fa ikhwani fid din a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka al-imam atau asy-syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa seorang yang mukhlis, yang ikhlas adalah alladhi yafhamuha, yang mengetahui maknanya. Apa makna yang benar, yang sahih? Ala hadhil kalimatil azimah, terhadap kalimat yang agung ini. Maka sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, na'am barakallahu fikum, bahwa maknanya adalah la ma'buda haqqun illallah. Atau la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Harus ada qaidnya. Haqqun au bihaqqin. Jangan kemudian sok. Wah, itu katanya ahlu sunnah. Bukan orang yang suka ta'wil. Kenapa kalian menta'wilnya? Naam. Wahada tafsir tu'ayyiduha al-ayah. Tafsiran ini dikuatkan oleh ayat Al-Quran. Naam. Zalika bi'anna allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Ada kalimat hak di situ. Kemudian kata beliau, wa ya'malu biha, dan dia beramal dengannya. Mengamalkan tuntutan dari kalimat al-ikhlas, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Wa yad'u ilaiha qabla ghairiha, dan menyeru berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah, kepada pemurnian kalimat la ilaha illallah qabla ghairiha, sebelum yang lainnya. Lianna fiha tauhid, karena di dalam kalimat ini ada tauhid. At-tauhid alladhi khalaqallahu al-alama liajli. Tauhid yang karenanya Allah menciptakan alam semesta ini. Tujuan Allah menciptakan alam semesta ini adalah dalam rangka mewujudkan tauhid. Mewujudkan penghambaan diri semata-mata kepada Allah. Apa dalilnya? Bahwa tujuan Allah menciptakan alam semesta ini untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ikhwan fi din a'azzani Allahu wa iyyakum. Lalu kata beliau pada poin yang ketiga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 'ammihi Abi Talib. Rasulullah bersabda kepada pamannya Abu Talib, hina hadarahul maut, ketika kematian datang kepadanya, ketika dia hampir meninggal. Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan kalimat la ilaha illallah. kalimatan uhajju laka biha inda Allah. Satu kalimat yang aku akan berhujjah untukmu, membelamu di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dibisik oleh Rasulullah untuk mengucapkan kalimat ini. Karena beliau sangat menginginkan hidayah li ammihi Abi Talib, kepada pamannya Abu Talib. Di samping dia adalah paman beliau secara nasab, saudara ayahnya, demikian pula Abu Talib seorang yang membela Rasul salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi dari musuh-musuh dakwahnya. Naam. Mereka tidak akan berani mengganggu Abu Talib selama ada, atau mengganggu Rasul selama ada Abu Talib. Dan Abu Talib seorang yang terpandang di kaumnya. Tokoh Quraisy yang disegani. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam sangat menginginkan hidayah li ammihi, bagi pamannya. Namun karena di sisinya, naam, ada para pembisik-pembisik. Siapa itu? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ikhwan fi din azzakumullah, dibisikkan, dibangkitkan sifat atau sifat fanatismenya, asabiyahnya. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau akan enggan kepada milahnya Abdul Muttalib? Rasulullah mengucapkan kalimat itu lagi. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Kembali kedua orang tersebut menyatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau akan enggan dengan milahnya Abdul Muttalib? Tidak ada bahasa apapun selain dari kalimat itu yang mereka ulang-ulang setiap kali Rasulullah mengulang kalimatnya. Nah, sampai pada akhirnya Abu Talib menyatakan, huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia di atas milahnya Abdul Muttalib, ay millatu syirik, ajaran syirik. Karena memang ajarannya Abdul Muttalib, kakeknya, adalah ajaran syirik. Nah, termasuk barakallahu fikum, kedua orang tua Rasul sendiri adalah penyembah berhala, ahlus syirik. Dan keduanya pun masuk neraka. Kalau menurut kita kasihan ya. Demikianlah ketetapan Allah Jalla wa'ala menghendaki yang seperti itu. Buktinya barakallahu fikum, bahwa kedua orang tua Rasulullah juga di neraka. Ada satu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, aina abi? Qala, abuka finnar. Di mana ayahku, hai Rasul? Beliau menyatakan, di neraka. Sedih luar biasa dia. Setelah berpaling, maka Rasulullah memanggilnya dan menyatakan, abuka wa abi finnar. Bapakmu dan bapakku juga di neraka. Lalu dia tersenyum. Maksudnya, bukan senang bapaknya di neraka. Ternyata Rasulullah juga sama, bukan cuma saya. Yang menunjukkan bahwa ibu beliau juga termasuk musyrikah. Naam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampun kepada atau untuk ibunya. Naam. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan izin. Lalu turun firman Allah Jalla wa Ala, "Ma kana lin-nabi walladziina aamanu ay yastaghfiru lil-musyrikiina walau kaanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi nabi dan kaum mukminin. Ay yastaghfiru lil-musyrikiina, mereka memintakan ampun bagi kaum musyrikin. Meskipun itu adalah karib kerabatnya, setelah jelas bagi dia bahwa mereka adalah ashabun nar. Naam, ashabul jahim, penduduk neraka. Allah tidak mengizinkan Rasulnya untuk memintakan ampun bagi ibunya. Lalu beliau meminta izin untuk berziarah saja. Maka Allah mengizinkan Rasulullah untuk berziarah ke kuburan ibunya. Namun tidak memintakan ampun untuk ibunya. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Abu Talib ketika menyatakan huwa ala millati Abdul Muttalib, dia di atas milahnya Abdul Muttalib, maksudnya saya, wa aba ayyakula la ilaha illallah, dan dia enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di sini barakallahu fikum terdapat bantahan. Wa fi hadha raddun ala man yaqul bi anna Aba Talib mata alal Islam. Terdapat bantahan terhadap orang-orang yang menyatakan bahwa Abu Talib meninggal di atas Islam. Nah, namun yang ada bagi Abu Talib adalah kekhususan mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam berupa diringankan azabnya. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bi anna sahabata yatakallamuna fi Abi Talib, mereka berbicara memperbincangkan tentang Abu Talib. Lalu Rasulullah keluar dan mendengarkan mereka sedang menceritakan atau menyebut-nyebut nama Abu Talib. Maka Nabi menyatakan, laula syafa'ati lakana fi dahdahin minan nar. Kalau seandainya bukan karena syafaatku, maka dia akan berada di neraka yang paling dalam. Namun, karena syafaat Rasul alaihi salatu wassalam kepada dia, maka dia berada di neraka yang paling dangkal. Naam, dipakaikan dua terompah dari api. Naam, yagli minhu dimaguh, tetapi menjadikan otaknya mendidih. Wal'iyadu billah. Ikhwan fi din, ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Poin yang keempat, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah, بقي الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما. Rasulullah tinggal di Makkah selama 13 tahun. يدعو العرب, berdakwah kepada masyarakat Arab qailan, dengan menyatakan qulu la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan itu sering Rasulullah memerintahkan mereka. Sering mengajak mereka. Bahkan satu hari beliau naik di atas bukit sembari berteriak dengan teriakan yang keras, ya ma'asyara Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung, kalian akan selamat. Nah, sampai kemudian yang turut hadir mendengar teriakan Nabi alaihi salatu wassalam adalah Abu Lahab. Naam. Kemudian menyatakan barakallahu fikum, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Celaka engkau wahai Muhammad. Apa hanya karena urusan ini engkau mengumpulkan kami untuk mengucapkan satu kalimat agar mengucapkan la ilaha illallah. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala menurunkan ayatnya sebagai bentuk balasan terhadap ucapan Abu Lahab dan pembelaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab ila akhiril ayat. Ikhwan fidin azzakumullah, Namun mereka enggan. Mereka menyatakan, sebagaimana yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, jawaban kaum Quraisy, aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un 'ujab. Apakah dia Muhammad hanya akan menjadikan Tuhan yang satu saja? Inna hadza la syai'un 'ujab. Ini sesuatu yang sangat aneh. Aneh. Kenapa demikian? Kata Syekh, li'anna al-'araba fahimu ma'naha. Karena orang-orang Arab itu paham maknanya. Makna kalimat la ilaha illallah. Wa anna man qalaha la yad'u ghairallah. Dan bahwa orang yang mengucapkannya, maka dia tidak akan berdoa kepada selain Allah. Fatarakuha. Sehingga mereka meninggalkannya. Tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka, apabila dikatakan kepada mereka, ucapkan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri, enggan, dan tidak mau mengucapkannya. Wa yakulun, dan mereka menyatakan, inna ladariku alihatina lisyairin majnun. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena penyair yang gila ini? Bal ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bahkan dia datang dengan al-haq dan membenarkan para rasul yang sebelumnya dalam surah As-Saffat. Ikhwan fi din azzakumullah. Jadi subhanallah. Kaum musyrikin yang hidup di zaman Nabi salawatu rabbi wa salamuhu alaih, itu mereka faham makna dan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya kalimat ini memberi makna dan mengharuskan sebuah konsekuensi, sebuah tuntutan, bahwa apabila mereka telah mengucapkannya, berarti mereka harus meninggalkan semua bentuk ibadah mereka kepada berhala. Mereka harus meninggalkan ketergantungan mereka kepada Latta, Uzza, dan Mana. Mereka harus meninggalkan sikap perbuatan mereka selama itu yang senantiasa mencari berkah kepada berhala-berhala Uzza. Namun mereka tidak mau meninggalkan perbuatan ini. Sehingga mereka menganggap bahwasanya apa yang diajakkan atau didakwakan Muhammad ini sesuatu yang aneh. Dia hanya menginginkan bahwa Tuhan itu hanya satu saja. Nah, berarti mereka paham bahwa apa yang mereka lakukan selama ini terhadap berhala-berhala mereka, meminta berkah dan yang lainnya, itu adalah bentuk na'am tandingan kepada Allah Jalla wa'ala. Fa ikhwan fi din azzakumullah. Tetapi jangan kemudian difahami bahwa Rasulullah ketika Syekh menyebutkan di sini beliau tinggal di Makkah 13 tahun berdakwah kepada tauhid, jangan difahami bahwa fase dakwah tauhid itu hanya berlaku ketika di Makkah selama 13 tahun, selebihnya tidaklah. Maka tidak demikian. Rasulullah sendiri tatkala beliau istaqarra bil Madinah, tinggal di Madinah, maka di antara program besar yang dilakukan Rasulullah dan beliau wujudkan adalah irsalud du'at ilal buldan, mengutus berbagai da'i ke berbagai negara. Naam. Termasuk diantaranya adalah sebagaimana yang antum ketahui, ketika Rasulullah salawatu rabbi wasalamuhu alaih mengirim dan mengutus sahabat Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda ke negeri Yaman. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, di mana Rasulullah menyatakan kepada beliau, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Rasulullah memberitahu beliau tentang kondisi mad'u yang akan beliau hadapi. Karena seorang da'i itu harus memiliki persiapan-persiapan, perangkat-perangkat yang harus ada pada dirinya sebagai seorang da'i. Satu, al-ilmu bima yad'u ilaih, ilmu yang akan dia dakwahkan berupa apa? Ilmu kitab was sunnah. Ilmu kitab was sunnah. Naam. Adillatu syar'iyyah. Dalil-dalil syar'i. Wal adillatu aqliyah kadzalik. Dalil secara akal yang menjadi penguat atas dalil syar'iyyah. Ini bekal yang pertama, al-ilmu bima yad'u ilaih. Ilmu tentang apa yang akan dia dakwahkan. Dan ilmu yang kedua adalah al-ilmu bihalil mad'u, ilmu tentang kondisi mad'u. Artinya apa? Barakallahu fikum. Agar dia menghadapi mad'unya ini dalam kondisi sudah punya persiapan, atau dia akan melawan mereka dengan senjata yang memang tepat untuk dipergunakan, senjata apa? Barakallahu fikum. Falihada allamahu nabiyuna salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Rasulullah mengajarkan kepada beliau tentang kondisi umat, kondisi kaum yang akan beliau hadapi, bahwasanya mereka itu adalah ahlu kitab. Kalau dikatakan mereka ahlul kitab, berarti mereka orang-orang yang pintar hujjah, yang pintar jidal. Sehingga persiapkan dirimu dengan matang. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam berpesan tentang apa yang harus beliau tempuh di dalam menerapkan tahapan-tahapan dakwah beliau radhiyallahu an dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Maka Rasulullah ingatkan, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Jadikanlah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah, wa fi riwayatin ila ayy wahidullah, dalam riwayat yang lain agar mereka mentauhidkan Allah. Ikhwani fillah a'azzakumullah, demikian pula dakwah Rasul kepada tauhid tidak berhenti juga sampai di situ. Sepanjang hidup beliau mendakwahkan tauhid, mengajarkan tauhid kepada umatnya. Bahkan ketika Rasulullah sakit, dalam kondisi sudah sakit yang sangat parah. Na'am barakallahu fikum, ketika Rasulullah sempat sampai pingsan ketika beliau siuman. Naam. Atau ditutupi oleh kain. Karena saking beratnya kondisi Rasul alaihi salatu wassalam, tatkala beliau menyingkap kain tersebut, maka yang keluar dari lisan Nabiyuna alaihi salatu wassalam yang mulia adalah sabda beliau, la'natullahi alal yahudi wal nasara ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah terhadap orang Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Pingsan Rasul. Dan itu sampai 3 kali. Setiap kali tersadar, yang keluar dari lisan beliau adalah la'natullahi alal yahudi wan nasara ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Dan dijelaskan oleh para ulama, Al-Syeikh Ibn Utsaimin, Al-Syeikh Al-Fauzan, wa ma ila dhalika min ulama'ina, mereka menyatakan bahwa makna ittikhadul qubur masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid adalah, satu, dengan membangun masjid seperti ini di atas kuburan, atau yang kedua, melakukan ibadah di sisi kuburan. Ikhwan fi din azzakumullah. Kemudian kata Al-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu ta'ala, Tidak terlalu cepat ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu. Rawahu Muslim. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri apa yang disembah dari selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, maka haram hartanya dan darahnya. Tidak boleh hartanya dirampas sebagai harta ghanimah, dan tidak boleh darahnya ditumpahkan. Unzur barakallahu fikum. Di sini menunjukkan bahwa sebagaimana telah kita isyaratkan sebelumnya, bahwa la ilaha illallah tidak sekedar dilafadzkan saja terus berhenti sampai di situlah lalu cukup. Perhatikan kalimat setelahnya. Konsekuensi yang harus diwujudkan pula adalah setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hukum yang berlaku kemudian adalah kafara bima yu'badu min dunillah. Dia mengkufuri, mengingkari apapun yang disembah dari selain Allah jalla wa ala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ma'na al-hadis, dan makna hadis, anna at-talaffuz bisyahadati, bahwa melafadzkan, mengucapkan syahadah ini, yastalzimu, menuntut, mengharuskan, ayyakfura wa yunkara kulla ibadatin lighairillah. Naam. Untuk dia mengkufuri, mengingkari semua bentuk peribadahan kepada selain Allah yang anda sebutkan tadi. Seperti apa? Kadu'ail amwat wa ghairih. Seperti berdoa kepada orang-orang yang mati dan yang lainnya. Wal arabu awal gharibu, dan yang aneh, yang asing, anna ba'dal muslimina, bahwa sebagian muslimin, yaqulunaha bi'alsinatihim, mereka mengucapkannya dengan lisan-lisan mereka. Wa yukhalifuna ma'naha, tetapi mereka menyelisihi maknanya dengan apa? Bi'af'alihim, dengan perbuatan-perbuatan mereka. Luar biasa. Bahkan sebagian orang-orang tersebut yang asy-syekh mengisyaratkan bahwasanya mereka ini termasuk orang-orang yang asing, yang aneh. Termasuk orang-orang yang aneh. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan ketika kemarin di Tanah Merah di Papua, daerah Merauke, ada seorang tokoh sufi pemimpin acara tahlilan dan berjanji bahwa mereka diharuskan dalam ritual mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak boleh kurang dalam sehari dalam jumlah 4.444 kali. Berapa? 4.444 kali. Dari mana pembatasan seperti ini? Nah, wahadihi minal bid'ah, termasuk kebid'ahan. Bukan mengingkari orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini kalimat ikhlas, kalimat yang akan menyelamatkan pelakunya, pengucapnya dari an-nar. Tetapi dia telah mendatangkan perkara baru dalam agama, menetapkan satu jumlah barakallahu fikum yang tidak pernah Rasulullah menetapkan jumlah tertentu untuk mengucapkannya dalam sehari. Alhamdulillah orang tadi yang anda sebutkan sekarang menjadi tokoh dai ahlus sunnah di sana. Walhamdulillah. Naam. Sebanyak itu barakallahu fikum mereka mengucapkan kalimat ini wa yukhalifuna ma'naha. Mereka menyelisihi maknanya dengan apa? Bi'af'alihim, dengan perbuatan mereka. Wa du'ahim li ghairillah, dan doa mereka kepada selain Allah. Tetap saja mereka melakukan ritual-ritual kesana dan kemari, barakallahu fikum, ziarah-ziarah kubur, imma ziaratul bid'ah, ziarah yang bid'ah, wa qad takunu hadhihi ziarah, na'am, dan terkadang ziarah ini naik kepada tingkatan ziarah syirik. Dan antum, orang-orang di sini, orang-orang Surabaya, na'am, juga menjadi saksi hidup apa yang banyak dilakukan kaum muslimin, na'am, di kuburannya Sunan Ampel. Iya, tidak sedikit mereka-mereka, barakallahu fikum, yang telah menjadikan orang ini sebagai tandingan bagi selain Allah, atau tandingan bagi Allah Jalla wa'ala, yang mereka mencari berkah kepadanya, yang mereka bernadar kepadanya, bahkan tidak sedikit, barakallahu fikum, yang berdoa kepadanya. Ini hakikatnya, perbuatan mereka telah menyelisihi apa yang mereka ucapkan. Ikhwan fiddin a'azzanillahu wa iyyakum. Kemudian poin yang kelima, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah, la ilaha illallah asasut tauhid wal islam, adalah asas tauhid dan islam, pondasi tauhid, pondasi islam, wa manhajun kamilul lil hayat, dan manhaj yang sempurna, pedoman hidup yang sempurna dalam kehidupan ini. Yatahaqqaqu bitawjihi kulli anwa'il ibadati lillah, yang akan terwujud dengan mempertembahkan dan menunjukkan semua macam ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Wadhalika idha khada'al muslimu lillah, hal itu ketika seorang muslim benar-benar tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Wada'ahu wahdahu, berdoa kepadanya semata. Wahtakama li syar'ihi duna ghairi, dan berhukum dengan syariatnya, bukan kepada yang lainnya. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian poin yang keenam, kata beliau, qala Ibnu Rajab, berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, al-ilah, makna ilah, huwa alladhi yuta'u wa la yu'sa, dialah yang ditaati dan tidak dimaksiati, haibatan wa ijlalan, dengan penuh penghormatan dan pengagungan, wa mahabbatan wa khaufan wa raja'an, dengan penuh rasa cinta, rasa takut dan rasa harap, wa tawakkulan alaih, dan bertawakal kepada Allah, wa su'alan minhu, dan meminta kepadanya, wa du'aan lahu, berdoa kepadanya. La yasluhu hadza kulluhu, yang tidak pantas semua perkara ini, seorang yang ditaati tanpa dimaksiati, dengan penuh pengagungan dan penghormatan, rasa cinta, takut dan berharap kepadanya, bersandar kepadanya, berdoa kepadanya, hadhihi kulluha, semua perkara ini tidak pantas, illa lillahi azza wa jal, kecuali diberikan hanya kepada Allah. Faman asyraka makhlukan fi syai'in min hadhihi al-umur, maka siapa yang mempersekutukan makhluk dalam satu perkara sekecil apapun dari perkara-perkara ini, allati hiya khasaisul ilah, yang merupakan kekhususan al-ilah, kana dhalika qadhan fi ikhlasihi, maka itu adalah qadah, celaan pada apa? Pada keikhlasan dia terhadap ucapan la ilaha illallah. Padahal Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi, ikhlas dari hatinya. Maka siapa barakallahu fikum yang menyerahkan satu perkara yang merupakan kekhususan al-ilah, berarti itu adalah qadhan fi ikhlasihi, sebagai bentuk celaan kepada keikhlasan dia atas kalimat la ilaha illallah, wa kana fihi min ubudiyatil makhluk, dan di situ terdapat peribadahan kepada makhluk atau bentuk peribadahan kepada makhluk bihasabi ma fihi min dzalik, tergantung apa yang dia lakukan atau dia serahkan dari bentuk ibadah tersebut. Ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian poin yang ketujuh sebagai penutup dari bab ini, beliau menyatakan inna kalimata la ilaha illallah, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah tanfa'u qailaha, akan memberi manfaat kepada pengucapnya. Kapan itu? Iza lam yungkibha bisirkin, jika dia tidak membatalkan ucapannya dengan syirik. Fahiyya syabihatun bil wudu, kalimat ini na'am barakallahu fikum sama atau serupa dengan wudu. Allati yanquduhu al-hadath, yang bisa dibatalkan oleh hadath. Seorang yang berwudu itu wudunya bisa batal, tidak sah baginya untuk menunaikan salat. Kalau dia salat maka salatnya tidak sah dan juga tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Maka demikian pula kalimat la ilaha illallah, demikian pula tauhid. Tauhid seseorang bisa batal, bisa gugur, bisa hancur, bisa roboh dengan apa? Dengan asyirik wal kufur. Naam. Tidak sebagaimana keyakinan orang-orang Murji'ah bahwa seorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka tidak ada apapun yang bisa memudaratkan imannya. Wa in fa'ala ma fa'al, meskipun dia melakukan apa saja dari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, la yadurru ma'al imani ma'siyah, tidak memudaratkan satu perbuatan maksiat kepada iman seseorang. Yang penting dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka iman dia, kadar dan kedudukan imannya sama rata dengan kedudukan iman iman Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Namun fahamilah bahwa tauhid dan kalimat la ilaha illallah itu seperti wudu, bisa batal, bisa batal dengan perbuatan syirik. Naam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebagai dalil atas ucapan beliau bahwa kalimat ini bermanfaat bagi pelakunya apabila dia tidak membatalkannya, membatalkan kalimat tersebut yang bisa menjatuhkan dia ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Oleh karena itu betapa pentingnya mengetahui perkara ini, Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengarang satu karya tulis yang sangat berharga, na'am namun ringkas, yaitu yang beliau namai dengan Nawaqidu Al-Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang ada sebanyak 10 poin yang beliau sebutkan. Beliau menyatakan qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, siapa yang akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia masuk ke dalam surga Allah Jalla wa ala. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan, membimbingkan, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah, karena diharapkan dengan bimbingan dia, dengan talqin yang dia ajarkan kepada orang yang hendak meninggal ini, maka barakallahu fikum, itu menjadi amalan yang berharga bagi dia, yang kata Syekh Ibnu Utsaimin masuk dalam kategori sabda Rasulullah, man da'a ila hudan na'am kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Atau juga yang beliau sebutkan barakallahu fikum adalah la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Allah memberikan hidayah kepada satu orang melalui engkau, itu lebih baik bagimu daripada unta merah yang merupakan kendaraan paling mahal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jalla wa ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah di atas kalimatul ikhlas, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar-benar mengucapkan kalimat ini ikhlasan min qalbihi, ikhlas dari hatinya, dan semoga Allah menjadikan ucapan ini sebagai kalimat akhir dalam kehidupan kita, yang dengannya insyaallah jalla wa ala kita mendapatkan jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah pada kajian berikutnya kita masuk bab yang baru, makna Muhammadur Rasulullah, itu makna Muhammad Rasulullah. Naam, naktafi bihada wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.